bersama dengan itu kamil sempurna. Masing-masing syariatnya itu sempurna. Enggak ada yang gantung, enggak ada yang kurang. Meliputi seluruhnya, sempurna pula. Di antara kesempurnaan atau bentuk kesempurnaan syariat Islam, Islam menjelaskan tentang konsep meraih, menggapai keselamatan dan kebahagiaan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Semua diajarkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunia fa'alihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya, wajib atas dia untuk berilmu, mengilmui tentangnya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, juga wajib atas dia berilmu. Seorang yang akil, orang yang berakal, pasti dia akan bercita-cita yang tinggi, yang mulia, yaitu berhasil meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun di akhiratnya. Dengan seseorang memiliki cita-cita, dia punya tujuan, tujuan hidup, sehingga dia akan terpacu untuk mengejarnya. Semua itu konsepnya kembali kepada ilmu. 6. Baik ingin meraih kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kembali kepada ilmu. Masalah akhirat, 6, sudah sering kali kita dengarkan, kita pelajari. Makanya dari beberapa mutakar kemarin saya melebar ke masalah ilmu terkait dengan duniawiyah. Dengan catatan kita dapatkan duniawiyah tadi untuk penopang meraih kehidupan akhirat. Qala Allahu azza wa jal, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau carilah apa yang ada di sisi Allah, menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian dari nikmat-nikmat dunia, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, sehingga tidak ada salahnya berhasil dari sisi dunia dengan catatan dia jadikan pendukung, penopang untuk meraih akhirat. Salah satu langkah yang harus kita fahami untuk meraih dunia adalah kemarin, apa ikhwan kaidahnya? Qasrun nadar anil halatil hatirah, memusatkan konsentrasi pada urusan yang sedang dihadapi. Kaidah itu sudah aku jelaskan kemarin mencakup diniyin wa duniawiyin. Penjabarannya sudah ku kasih panjang lebar. 6. Demikian pula masih terkait dengan masalah dunia tadi adalah memiliki al-amanah wa madha wal-quwah al-qudrah. Seseorang memiliki sifat amanah dan memiliki quwah al-qudrah, kemampuan yang menjadi tugasnya. Namun barakallahu fikum, walaupun kita sudah mengetahui ilmunya, sudah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah di dalamnya, dan sudah berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang terkait dengan keberhasilan dunia berupa skill dan amanah, namun rizki Allah Subhanahu wa taala bukan di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rizki untuk hamba-hambanya sesuai dengan hikmahnya, hikmatihi wa lutfih, sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala dan kelemah lembutannya. Allah sebutkan dalam surat apa? Bahwa rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. As-Syu'ara atau Asyura. Asyura ayat keberapa? 26. Surat Asyura-nya sudah benar. Ayatnya walau basatallahu rizqala baghaw fil ard. Asyura 27. Ingat-ingat ya. Asyura ayat 27. Yang menjelaskan bahwa rizki hamba-hamba Allah itu sudah ditentukan. Dan Allah lebih tahu si hamba tadi tepatnya dikasih berapa kadar rizkinya. Itu sudah saya jabarkan. Nah, sekarang kalau terkait dengan masalah skill dan amanah, surat apa, ayat berapa? Al-Qasas ayat 28 ya. Itu masalah skill dan amanah. Kisah siapa? Dua berapa? 26 apa 27 ya? 26 ya. Oh ya. Al-Qasas ya 26. Coba dicek lagi ya, 26 apa 28? 26. Ya sudah. Dicek dulu mushafnya dulu ya. Nah, 26 apa 2 ya. Ya abatistajiruhu fa inna khairam man istajarta al-qawiyul amin. Nah. Jadi sudah qasrun nadhar anil halatil hatira. Apa yang sedang digeluti? Tekuni terus, tekuni, tekuni. 6. Dunia enggak ada yang sempurna. Mesti akan ada ketemu kesulitan. Ditekuni di balik kesulitan ada ilmu di situ. 6. Setelah itu punya skill, punya amanah. 6. Nah, setelah kita mengilmuinya, berjalan sesuai dengan kaidah, sifat-sifat sudah berusaha kita miliki, tapi tetap kembali rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. 6. Sehingga tidak ada yang membuat kita bahagia kecuali dengan kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, indah Muslim. Rasul bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rusiqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah." Qad aflaha. Rasul dalam hadis ini barakallahu fikum mengaitkan kebahagiaan itu dengan tiga khisal ini, perangi ini. Pertama, aslama. Sungguh telah beruntung. Orang dikatakan beruntung ya ikhwan, indah husur lil matlub wa najat minal marhub. Orang dikatakan beruntung manakala berhasil menggapai apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakutkan. Orang itu dikatakan najah, selamat. Apa bahagia? Dia bahagia karena berhasil mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang dia takutkan. Maka bahagialah dia. Khisal pertama, aslama. Orang yang masuk Islam. Fi'lan, benar memang nyatanya. Karena Islam mengajak pemeluknya untuk beriman dan beramal soleh. Sedangkan keimanan dan amal soleh itulah yang akan mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, kata Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik pria maupun wanita, dan dia didasari dengan keimanan, kata Allah, benar-benar akan kami berikan padanya kehidupan yang baik ketika di dunia. Berupa insyirahu sadri wa tuma'ninatu nafsi. Lapangnya dada, tentramnya jiwa. anteng, tenang jalani hidup. Itu balasan di dunia. Wala najziyahum wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan benar-benar akan kami balas dia di akhirat kelak dengan balasan lebih baik dari apa yang mereka amalkan ketika di dunia, berupa balasan surga. Suatu nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata maupun terdengar oleh telinga, bahkan tidak terpetik dalam benak seorang pun. Suatu kenikmatan yang betul-betul sempurna, sampai Rasul mengatakan la mauti'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Benar-benar tempat cambuk salah seorang di antara kalian di hari apa di surga nanti lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Wajar Rasul mengatakan pertama man aslama, orang yang masuk Islam. Maka beruntunglah barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala pilihkan Islam untuk seseorang. Jaga baik-baik nikmat itu. Wa bi qadri, maka dengan kadar baiknya Islam seseorang, kuatnya seseorang di dalam berpegang dengan prinsip-prinsip Islam, maka kebahagiaan pun akan semakin bertambah dan bertambah. Sebagaimana dengan kadar kurangnya dan lemahnya keislaman yang ada pada seseorang, kebahagiaan pun akan semakin menjauh, menjauh dan melemah, melemah. Dengan kata lain, semakin kuat keislaman seseorang, kebahagiaan akan semakin dia dapatkan. Semakin dia lepas prinsip-prinsip Islam, maka akan semakin celaka dan celaka. Khisal pertama. Khisal kedua, warusiqo kafafa. Dia diberikan rezeki yang cukup. Mana rusiqo kafafa dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Anal insan yajidu ma yadfa'u daruratihi wa hajatahu. Nam, daruratihi wa hajatihi. Nam, seseorang mendapatkan nam, rizki yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan daruratnya, kebutuhan-kebutuhan primernya. Fa idza hasala lil insan al kifayah fa hadza la syak annahu huwal matlub. Ketika seseorang telah mendapatkan kecukupan aqallu syai hajat daruratnya, sudah tercukupi, sudah dia dapatkan, fa hadza huwal matlub, inilah sebenarnya yang diinginkan, yang dicari. Bukankah sering terucap dari lisan kita, ah yang penting kebutuhan pokok telah tercukupi. Nam, aku lusai. Dan dia merasa cukup dengannya. Adapun lebih, mendapatkan lebih dari kadar hajat primernya, kembali kepada fadlullah yu'tihi mayyasha. Kembali kepada surat Asy-Syura tadi. Nam, bahwa rizki sudah Allah tentukan. Khisal yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah jadikan dia orang yang qanaah. Al-qanaah dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, ar-ridha madunal kifayah wal istighna bil maujud. 6. Ridha madunal kifayah, walaupun apa yang dia dapatkan itu masih di bawah standar kecukupan. Wal istighna bil maujud, dan dia merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah berikan padanya, apa yang telah dia miliki, dia istighna, merasa cukup dengannya. Merasa tenang dengan apa yang telah Allah beri. Tentu setelah dia menjalankan asbab itu semua, barakallahu fikum. Jangan qanaah ini untuk jadikan senjata bertopang dagu, keliru besar. 6. ini sebagai penyempurna. Setelah kita dapat ilmunya, kaidah kita ikuti, sifat-sifat telah kita hiasi diri ini, terakhir serahkan kepada Maha Kuasa. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita dibimbing dengan Al-Quran, dengan hadis, qanaah dengan apa yang telah ada. Tentram hidupnya, tenang hidupnya. 6. Maka dari itu, barakallahu fikum, penting seseorang untuk faham, mengatur pola hidup. Sudah ditentukan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai-pandai kita mengatur pola hidup. Jangan setiap apa yang terlintas dalam benak harus terturuti. Lihat kemampuan terlebih dahulu. Apakah mampu, apa belum untuk menuruti keinginannya. Kalau kemampuan belum ada, jangan coba-coba, tahan diri ini. Jangan takaluf memaksa-maksakan diri. Membeli sesuatu, membuat sesuatu. Apalah artinya tercapai, kalau setelah tercapai tinggal bengong, mau tidur gak bisa tidur, mikirin utang. Para ummahat, jangan kalian jadi pengompor-pengompor suami kalian yang ujung-ujungnya akan mempersulit kalian sendiri. Hati-hati, qanaah-qanaah. Selama suami Anda sudah betul-betul maksimal dalam mencari nafkah, tenanglah, qanaahlah. Qad aflaha man aslama. Kalian sudah dibawa ke tempat yang diajarkan di situ agama Islam, syariat Islam, ditegakkan di situ. Sudah nikmat besar luar biasa. Masalah rezeki kembali kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah suami kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mengais rezeki tersebut. Jangan mendesak-desak suami Anda sesuatu yang belum dimampui. Terbeban nanti mereka. Qanaah, qanaah. Yang penting bisa belajar, kebutuhan yang darurat telah tercukupi, sandang, pangan, papan. Alhamdulillah. Adapun bagi yang diberikan lebih, fadlullah yutihi mayasha. 6. Setelah ada kemampuan pun disaring kembali, hajat ilahi sudah betul-betul mendesak apakah belum? Selama belum mendesak masih bisa diputar yang lain, dikembangkan yang lain. Kalau memang kemampuan sudah ada, hajat memang mendesak, faf'al, lakukan. 6. Sudah ada kemampuan, sudah ada kebutuhan mendesak. Penting, penting seseorang faham tentang pola hidup. Betapa banyak orang terduduk masalah, terbelit masalah, dikarenakan tidak faham pola hidup. Dengan istilah lain, besar pasak daripada tiang. Antara kemampuan dengan selera tidak selaras. Akhirnya ambruk. Akhirnya terbelenggu dengan berbagai macam problem. Itu yang perlu saya simpulkan dari apa yang telah saya jabarkan beberapa pertemuan yang lalu. Untuk sekarang kita akan kembali kepada pelajaran kita. Qala al-mu'alif rahimahullah, kembali ke surat Al-An'am. Tolong diingat baik-baik bagaimana konsep menjalani dan meraih kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, semua sudah dijelaskan di dalam agama. Ini ada pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, dari penjelasan antum tentang kriteria mencari yang kuat dan amanah, lalu bagaimana dengan nasib kami yang kurang kuat, bagaimana solusinya? Nah, kalimat kuat di sini, ikhwan, sudah saya katakan berarti semata-mata kuat fisik, ya, bukan semata-mata kuat fisik. Maksudnya adalah kudroh, kemampuan untuk mengemban suatu amanah yang diamanahkan kepadanya. Bentuknya enggak selamanya berupa sesuatu yang berat, kayak itulah. Satu contoh, bungkusin kerupuk, berat apa ringan? Bungkus kerupuk ringan kan? Nah, misalkan fisik enggak kuat. Nah, cari jalan rizki yang sesuai dengan kemampuan fisiknya. Lah, bungkusin kerupuk, kalimat al-amanah wal-quwah tetap berlaku apa tidak? Berlaku. Nah, punya skill lah bungkusin kerupuk kok. Nah, cari kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemampuan fisiknya, tapi kuah amanah tetap harus dijadikan perhiasan untuk dirinya. Betapa banyak pengusaha-pengusaha kerupuk yang sukses kok. Nah, jangan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah, barakallahu fikum, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yaturruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwadhu syayatin fil ard hayrana lahu kalladhi istahwadhu syayatinu fil ard hayran lahu ashabu yad'unahu ilal huda'tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kurang lebih artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka orang-orang musyrikin, anad'u min dunillah, apakah kami disuruh menyeru dari selain Allah? Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang uyub alihatil musyrikin. Aib-aib kecacatan-kecacatan sesembahan kaum musyrikin. Yang dengan seseorang mengetahui sifat-sifat sesembahnya kaum musyrikin seperti ini, dia akan bisa menyimpulkan tentang salahnya orang yang menyembah selain Allah. Dan dia akan semakin tahu, semakin paham benarnya orang yang bertauhid. Karena orang bertauhid, dia akan menyembah zat yang sempurna. Sedangkan orang musyrikin, sesembahan-sesembahannya seperti ini keadaannya. Apakah kami disuruh menyeru dari selain Allah? Mala yang fa'una walayaturuna, yang enggak mampu memberikan manfaat kepada kami dan tidak bisa mematurkan kami. Sesembahan kau enggak bisa ngapa-ngapa. Kami suruh nyembah itu? Enggak mungkin mau bagi orang bertauhid. Wa nuraddu ala aqabina, dan kami akan dikembalikan kepada ke belakang kami, masuk kembali musyrik lagi. Hasya wa kalla. Ba'da idh hadana Allah, setelah Allah memberikan hidayah kepada kami. Kalladhi istahwadhu syayatinu fil ard hayran. Sehingga keadaannya seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di muka bumi dalam keadaan heran, bimbang, bingung, galau. Lahu ashabu yad'unahu ilal huda'tina. Yang dia memiliki kawan-kawan. Yang kawan-kawan yang mengajak dia. Mari ke petunjuk kami. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, petunjuk yang hak, yang hakiki. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk kami pasrah, kami tunduk patuh terhadap Rabb semesta alam. Qala al-mu'allif rahimahullah, qul ya ayyuhar rasul lil musyrikin billah, Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin, orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, adda'ina ma'ahu ghairah, orang-orang yang menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala selain Allah, itu pengertian syirik, ibadatu ghairillah ma'ah, seseorang melakukan peribadahan kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah. Jadi jangan difahami orang musyrik itu enggak ibadah kepada Allah sama sekali, mereka ibadah. Wahum yahujjun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka haji, mereka sholat, mereka sedekah. Namun yang jadi titik permasalahan, ibadah yang mereka lakukan terkontaminasi, tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Melakukan penyembahan-penyembahan juga kepada selain Allah, itu menjadi permasalahan, belum memurnikan mereka. Sedangkan ajaran para rasul dari awal sampai akhir, intisari dakwah mereka adalah menyeru kaumnya, umatnya, agar mengibadahi Allah semata dan meninggalkan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Nah, maka orang yang dari satu sisi mengibadahi selain Allah, walaupun masih mengibadahi Allah, walaupun dia beribadah kepada Allah, tetap perbuatan dinamakan syirik, pelakunya dikatakan musyrik. Alladzina yad'unakum ila dinihim, yang mereka orang-orang musyrikin itu menyeru kalian, mengajak kalian kepada agama-agama mereka. Agama-agama mereka adalah agama apa tadi, ikhwan? Kesyirikan, agama syirik. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan menyembah Allah. Mubayyinan wa syarihan liwasfi alihatihim. Allah katakan seperti ini kepada Rasulnya sebagai bentuk penjelasan dan penjabaran, liwasfi alihatihim, terhadap sifat sesembahan-sesembahannya mereka, sesembahan-sesembahannya kaum musyrikin. Alladhi yaktafi al-aqilu bidzikri wasfiha anin nahyi anha, yang cukup bagi orang yang berakal dengan disebutkannya sifat-sifat tersebut, sifat-sifat sesembahannya kaum musyrikin, dia akan berhenti darinya. Enggak akan mau melakukan penyembahan-penyembahan kepada sesembahnya kaum musyrikin. Lah untuk apa? Nyembah sesuatu yang enggak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula berhenti dari melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan tauhid. Nah, karena seruan Rasul seruan yang hak, bagi orang berakal akan punya kesimpulan seperti ini. Nah, dia akan berhenti dari melakukan penyembahan kepada selain Allah, karena sembahan selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Dan dia akan berhenti dari melarang Rasul dari dakwahnya, karena hak dakwahnya ngapain dilarang, bahkan didukung. Fa inna kulla aqilin idza tasawwara madhhabul musyrikin, karena setiap orang yang berakal ketika telah tergambar, terfahami jalannya orang-orang musyrikin, jazima bi putlanihi qabla an tuqamul barahin ala dzalik, pasti dia bisa menetap, memutuskan, memastikan tentang batilnya madhab kaum musyrikin sebelum ditegakkan burhan atas hal itu. Cukup tahu ini saja, sifat-sifat sesembahnya orang musyrikin ternyata enggak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala, cukup tahu sifat ini sudah bisa menentukan tentang salahnya madhab orang musyrikin yang melakukan penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia tahu tentang benarnya dakwah Rasul karena menyuruh kepada penyembahan yang sempurna, penyembahan kepada zat yang sempurna. Nah, ini yang bisa kita ambil pada pelajaran malam hari ini. Wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.